Mitra Bisnis, pasca pemilu 9 Juli lalu, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melarang lembaga penyiaran seperti televisi untuk menyiarkan hasil quick count yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Mas Ardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Setujukah Anda dengan pelarangan ini? Saya melihat keputusan KPI untuk lebih memberi pengarahan kepada televisi-televisi, terutama sebetulnya kan dua televisi antara Metro TV dan TV One ya, yang menayangkan, bukan hanya menayangkan quick count, tapi juga pemberitaannya itu menurut pengamatan saya sih sudah melanggar beberapa pasal yang dalam undang-undang penyiaran. Sehubungan dengan quick count, ini memang kesalahannya sebetulnya kan di lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan quick count. Nah, ketika lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan quick count ini berpretensi memang merusak demokrasi, ya mengganggu konsentrasi orang dalam berdemokrasi dengan membuat quick count yang untuk propaganda, itulah yang mengacaukan masyarakat. Sebetulnya kan quick count itu dulu digagas oleh para aktivis pro-demokrasi di Filipina ya, tahun 80-an, pertengahan tahun 20-an ya, untuk mengantisipasi kecurangan pemilu KPU-nya Filipina ketika ada pemilihan Presiden Marcos waktu itu dengan Cory, bersaing dengan Cory Aquino. Nah, dari situlah teman-teman aktivis pro-demokrasi Filipina membuat quick count untuk antisipasi. Jadi untuk pemurnian suara demokrasi itulah mereka bikin quick count. Nah, di sini lembaga-lembaga survei ini menjadikan quick count ini sebagai lahan bisnis. Mereka menerima bayaran, kemudian membuat quick count untuk propaganda yang memenangkan pembayarnya. Sehingga tidak heran bila terjadi dua kesimpulan yang berbeda dari hasil quick count yang dibayar oleh kubu 1 memenangkan kubu nomor 1, yang dibayar oleh nomor 2 memenangkan kubu nomor 2. Dan tentu saja ini sangat mencederai proses demokrasi di Indonesia. Seharusnya kan mereka ini kalangan intelektual justru memperbaiki proses demokrasi kita yang makin lama makin memburuk. Quick count-nya sendiri itu merupakan memang instrumen demokrasi modern. Dan ini di banyak negara juga nggak ada masalah. Tapi di banyak negara kan, di lain-lain negara, lembaga survei penyelenggara quick count-nya itu orang-orang yang jujur. Artinya quick count yang kredibel itu masih diperlukan kan, Pak? Quick count yang kredibel itu merupakan instrumen pengawas pemilu, sangat diperlukan oleh masyarakat. Quick count yang benar, yang baik itu bermanfaat untuk masyarakat dalam pendidikan demokrasi. Tetapi sebaliknya, quick count yang buruk, yang rekayasa, ini merusak demokrasi dan bisa meresahkan masyarakat. Harus ada penertiban yang serius dari KPU dan Bawaslu untuk mengaudit, menyelidiki, memeriksa semua lembaga survei yang menyelenggarakan quick count. Yang pertama kali ini kan harus diaudit integritasnya, standar moralnya. Kalau standar moralnya benar, integritasnya benar, produknya, metodologinya mungkin tidak terlalu masalah lah. Pasti kalau metodologi ada salah-salah dikit, nggak ada masalah. Tetapi kalau niatnya memang untuk propaganda, apapun metodologinya udah pasti salah. Lalu bagaimana agar suasana pasca pilpres ini bisa tetap kondusif, Pak Adi? Ya memang institusi-institusi media resmi menurut saya memang sebaiknya tidak menayangkan produk-produk quick count yang rekayasa. Produk-produk quick count yang dibuat memang untuk alat propaganda dan ini harus dihentikan. Jadi kalau di sosial media bolehlah. Tapi kalau di media-media institusi resmi dengan alamat-alamat yang resmi yang menjadi acuan informasi bagi publik, menurut saya akan lebih bijaksana kalau tidak menyiarkan hasil quick count yang seperti itu. Lalu bagaimana KPI bisa tahu, Pak, lembaga yang melakukan quick count itu kredibel atau tidak? Sebetulnya kan KPI juga punya instrumen untuk melakukan apakah tayangan ini benar atau tidak, layak atau tidak. Tapi taruhlah misalnya KPI tidak tahu, ya tidak bisa memisahkan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang alat propaganda, mana yang bukan. Tetapi kalau tayangan itu meresahkan masyarakat, memang sebaiknya dilarang. Bukan hanya quick count, sebetulnya tayangan apapun kan kalau memang meresahkan masyarakat, ya lebih bijaksana kalau itu tidak ditayangkan. Demikian gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Mas Ardi. Saya, Manda Rizka.